Bagaimana hukumnya apabila terjadi hujan di saat dikumandangkan adzan salat Jumat sedang saya memiliki fasilitas pendukung untuk berangkat seperti motor, jas hujan, payung dan sebagainya? Apakah saya salat di rumah atau ke masjid? Nah, mengerjakan salat di rumah di saat terjadi hujan adalah rukhsah, keringanan yang diringankan di dalam syariah ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang muadzin di saat hujan untuk menambahkan dalam lafaz adannya as-salatu fir rihal atau sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Naam. Ya, sebab itu adalah rukhsah. Akan tetapi mengerjakan salat di masjid dalam kondisi demikian tentunya lebih afdal, sehingga apalagi kalau ada fasilitas pendukung untuk kemudian dia berangkat, maka diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Wallahu a'lam.